Michael. Loro rasani mojo undangan rapimu, among semene iso mojo netresnoku. Kutu tak lilo pancen keputusanmu, natian keloro loro njero batinku. Loro rasani mojo undangan rapimu, rangi royen kowe ninggalke aku. Ra uwes uwes netes elo ning pipiku, mergo pungkase sing nyandeng kowe tutu aku. Tali tresno.